mintaku. Nimasitase. Eto truntut tansar runtungan ing sarina sawengine datan kenggang asare lamun aduh caket ngati yen cedak tansah mulat sito asito pinjo mimilan mintuno ayunimas barengan tepi wajib situasi berat.